Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qawluhu fahuwa mu'minun au kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Ada pun orang yang mengatakan mutirna binau ikala, kita dihujani dengan sebab terbitnya bintang ini, atau tenggelamnya bintang itu, fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka hamba tersebut kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Digunakan di situ lafadz kafir. Yang sebagiannya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kullu musyrikin kafir. Setiap orang yang musyrik maka dia kafir. Dan sebaliknya, kullu kafirin musyrik. Setiap orang yang kafir itu adalah musyrik. Lafaz yang kedua di sini terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Kalau setiap orang yang musyrik maka dia kafir. Tapi apakah sebaliknya? Setiap yang kafir itulah musyrik. Maka di sini terjadi khilaf di antara mereka para ulama, alal qaulain, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama membedakan perbedaan antara kekufuran dan kesyirikan itu al-umum wal khusus. Setiap musyrik itu kafir, akan tapi belum tentu setiap orang yang kafir itu musyrik. Lafaz kufur itu lebih umum daripada lafaz syirik. Setiap kesyirikan itu masuk ke dalam kekufuran, tapi belum tentu kekufuran itu masuk ke dalam kesyirikan. Setiap yang musyrik maka dia kafir, tapi belum tentu setiap yang kafir itu musyrik. Ini pendapat yang pertama, dibedakan. Perbedaan antara al-kufur wa syirik, bainal umum wal khusus. Kufur ini lebih umum, sedangkan syirik ini lebih khusus. Sehingga setiap kesyirikan itulah kekufuran, akan tapi belum tentu setiap kekufuran itulah kesyirikan. Syirik menurut pendapat yang pertama ini, syirik itu adalah ibadatu ghairillah. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau sarful ibadah ila ghairillah. Memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Ini syirik. Adapun kufur, seperti kufru syak, seseorang ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an, kekufuran. Akan tapi tidak disebut kesyirikan. Nah. Atau kufrul i'rad, bentuknya berpaling. Berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kekufuran. Nah. Kufur yang bentuknya syak, ada yang bentuknya istihza, mengolok-olok, kekufuran, tapi tidak dinamakan kesyirikan. Nah, ashab hadzal qaul al-qaulul awal membedakan di sana antara al-kufur wa syirik, bainal umum wal khusus. Nah, kufur itu lebih umum, syirik itu lebih khusus. Nah, setiap kesyirikan adalah kekufuran, tapi belum tentu setiap kekufuran itu adalah kesyirikan. Nih, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya al-kufur wa syirik sawa, sama. Al-kufur adalah asyirik, asyirik adalah al-kufur. Terkadang di situ lafadznya kekufuran, akan tapi yang diinginkan adalah kesyirikan. Lafadznya di situ kesyirikan, akan tapi yang diinginkan adalah kekufuran. Kullu musyrikin kafir, setiap orang yang musyrik itu kafir. Wa kadzalika kullu kafirin musyrik, setiap orang yang kafir maka dia musyrik. Dua lafaz yang sama penggunaannya, terkadang lafaz syirik, yang diinginkan di istilah kufur. Terkadang lafaz kufur yang diinginkan adalah syirik. Nah, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, pendapat yang kedua ini. Nah, berdalilkan dengan beberapa ayat wa hadis. Di antaranya adalah kisah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahf. Nah, dalam surat Al-Kahf sekitar ayat-ayat 35, sekitar itu. Antum cek sendiri. Nah. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah permisalan dua orang laki-laki yang Allah anugerahkan kepada setiap dari keduanya kebun. Nah, yang satunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satunya mengatakan ma adunus sa'ata qa'imah. Aku yakin bahwasanya hari kiamat itu tidak akan tegak. Mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat. Mengingkari hari dikumpulkannya manusia, bahwasanya kebun ini tidak akan hancur dan kiamat itu tidak akan tegak. Orang tersebut. Nah. melakukan salah satu perbuatan yang dinamakan kekufuran, mengingkari hari kebangkitan, ini kekufuran. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh orang tersebut di akhir? Oh, panjang sekali ayatnya. Nah, panjang. Ada sekian beberapa ayat ding untuk menyebutkan kisah tersebut. Nah, di akhirnya yang kemudian dihancurkan kebunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang mengingkari hari kebangkitan tersebut, dia mengatakan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Nah, duhai kiranya aku tidak berbuat syirik kepada Rabbku, tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Nah, tidak berbuat syirik, padahal mengingkari hari kebangkitan yang itulah kekufuran. Akan tapi dia mengatakan di akhirnya, duhai kiranya aku tidak berbuat syirik kepada Rabbku. Nah, diambil faedah di situ oleh Syekh Al-Albani, asyraka kafaro, kafaro asyraka. Nah, orang yang berbuat kufur, dia melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Nah, sama al-kufur wa syirik, lafaz ini. Nah, memiliki makna yang sama penggunaannya. Nah, setiap orang yang musyrik maka dia kafir, dan setiap orang yang kafir maka dia musyrik. Nah, kalau ditanya dari sisi mana dia musyrik, nah, maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu tahu, tahukah kamu orang yang telah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya? Nah, maka orang yang kafir, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Ketika itu dia terjatuh ke dalam kesyirikan, walaupun yang dia lakukan kekufuran. Nah, dan juga hadis-hadis yang lain. Ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, masuk di dalamnya kufur. Nah, dosa kekufuran juga sama, termasuk yang tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain syirik. Nah, syirik, kufur, kufur, syirik. Naam. Hadir di sana, man halafa bi ghairillah faqad kafar. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dia berarti telah syirik. Naam. Kufur, syirik. Syirik, kufur. Sama. Nah, itu khilaf yang terjadi di antara mereka para ulama. Ada yang menyamakan antara kufur dan syirik. Kufur digunakan untuk syirik. Nah, lafaz syirik digunakan untuk kufur. Setiap orang yang musyrik maka dia kafir, dan setiap orang yang kafir maka dia musyrik. Nah, cuman setiap orang yang kafir maka dia musyrik, ini ada khilaf tadi. Ada yang mengatakan enggak? Tidak setiap orang yang kafir itu musyrik. Nah, karena ada pendapat yang pertama yang tadi kita sebutkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.